إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار إخواننا الكرام الله يبارك فيكم فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan kajian kita pembacaan kitab hadis yang disebut hadis dari kitab Riyadhus Shalihin milik beliau Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang nomor 6. Insyaallah taala kesempatan kali ini kita baca hadis yang nomor 7. Wa an Abi Hurairah عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. Dari أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah itu tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, tidak melihat pada bentuk rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim nomor 2564 dan juga 33. Akhrajahu dikeluarkan Imam Muslim fi arba'atin wa salatin pada hadis yang nomor 34-nya bilafzi atam ya bilafzin atam dengan lafaz yang lebih sempurna innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak melihat pada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Bukan rupanya, ya. bukan hartanya yang dilihat. Dan pemikiran jahiliyah yang mengukur petunjuk seseorang atau keselamatan seseorang itu dengan banyak sedikitnya harta atau anak. Ini pemikiran jahiliyah. Yang banyak anaknya berarti disayang oleh Allah. Yang banyak hartanya disayang oleh Allah. Ya Allah bangga di dalam surah Sada. Waalaikumsalam. Mereka mengatakan, nah, Allah menyebutkan sebelumnya, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Tidaklah kami mengutus suatu kaum melainkan, ya, mengutus dengan seorang utusan melainkan, ya, mutrafuha, orang-orang kayanya, pemuka-pemukanya, itu orang-orang yang berharta di antara penduduk kampung tersebut, menyatakan apa? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami terhadap apa yang kalian bawa, ya, kami mengingkari. Yang diutuskan Allah kepada para utusan diingkari mereka. Dan mereka menyatakan, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita ini orang-orang yang banyak hartanya, banyak anaknya, dan kita tidak akan disiksa oleh Allah. Tidak akan mendapatkan azab. Maka Allah bantah, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِلَّا بِتُقَرِّبُكُمْ إِنْدَهْنَا زُلْفَى. Tidaklah harta kalian, tidaklah anak kalian, itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Bukan itu. Tapi keimanan dan amal soleh. Dan Allah juga tidak melihat pada suar, kepada bentuk rupa bagus lain. Maka yang tidak adalah hatanya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Siapa saja di antara manusia yang bertakwa pada Allah itu yang paling mulia. Sebagaimana telah kita sebutkan Amas, tahu Amas ya? Telah kita sampaikan Sulaiman bin Mihran. Amas ini, Amas itu apa? Artinya apa dalam bahasa kita? Kiro, ya. Kira tahu ya bahasa Jawa itu. Juling. Juling matanya kalau melihat itu miring, ya. Jadi kalau waktu sore itu senja itu sudah enggak bisa melihat ini. Jelek rupanya. Wajahnya beliau jelek, kemudian tangan dan kakinya beliau jelek. Ya. Dan beliau dari sisi wajah dan semuanya enggak. Orang jijik darinya. Sampai ibunya berkata kepadanya, wahai putraku, enggak ada yang bisa mengangkat derajatmu di hadapan manusia dan di hadapan Allah melainkan ilmu. Dan ilmu seorang bertakwa. Beliau menyatakan sendiri, "Lau kuntu baqalan la qadzarani an-nas walakin kuntu muhaddisan yaqinin nas." Ya. Kalau aku penjual sayur, kata beliau, Ahmad ini, niscaya manusia akan merasa jijik dariku. Ya, pergi enggak jadi beli sayurnya. Saking beliau mengungkapkan tentang jasadnya beliau yang jelek. Walakin kuntum muhadditsan, tetapi aku seorang muhaddits, ahli hadis, ya. Yakini nas, orang pada datang mengambil hadis dari diriku, ya. A'mas rahimallahu taala. Juga Qotnan, di sana ada seorang alim juga seperti Qotadah ibn Di'am As-Sadusi rahimallahu taala, seorang buta, lahir dalam keadaan akmah. Akmah itu apa? Dilahirkan sudah buta. Tapi apa? Nah, beliau ulama kibar, ulama besar. Orang pada menuntut ilmu di hadapannya, bersimpu di hadapannya. Dan pernah kita jumpai juga. Nah, bagaimana nah, seseorang dihormati. Pernah suatu ketika kita diajak ke perkampungan di negeri Yaman. Pedalaman. Itu para kufar yang hafal Quran, imam masjid. Ya, itu banyak dari orang-orang yang buta. Lemah, tidak bisa apa-apa. Dan butanya ini, Masya Allah, ya, tapi jadikan imam, ya, karena ilmu yang ada pada mereka, hafal Quran, belajar memberikan nasihat, nah, hafal hadis. Itu orangnya, Masya Allah, jalannya itu tidak tegap. Kemudian dari si wajah, nah, maaf-maaf kita lah, nah, mulutnya ini keluar liur terus, ngomong itu sedih, tapi hafid, dihormati sama masyarakat itu. Nah, imam di masjid tersebut, dan mungkin, ya, apalanya kuat mungkin. Karena ilmu, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengangkat dengan Alkitab, dengan Al-Quran sekelompok orang dan meletakkan, merendahkan yang lainnya, ya, dengan sebab Alkitab ini juga kelompok yang lainnya. Apa sebabnya? Satu berpegang, satu tidak berpegang pada Al-Quran. Satu jadi mulia, satu tidak. Walakin yang duru ila kurubikum, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hatinya kalian. Ya. Tapi yang dilihat adalah hati kalian. Ya. Wala amwalikum, walakin yang duru ila kurubikum, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Kemudian ada komentar, wa kanal awla bin nawawi rahimallahu ta'ala an yakiya bima huwa atam li'alla yaktar bir riwayatil ula. Ahlul irja al-mu'asirin alladina yuhsiruna al-imana fil qalbi. Seharusnya lebih utama bagi al-imam an-nawawi untuk menyebutkan hadis ini secara sempurna supaya tidak tertipu dengan riwayat ini yang beliau sebutkan ini. Riwayat yang pertama ini, ahlul irja, orang-orang murjiah pada masa ini. Alladzina yusirun, yang mana orang-orang murjiah dan sesat, mereka hanya mencukupkan al-iman, keimannya itu hanya dalam dada saja. Iman dalam dada saja. Tidak ada amalan. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Kemudian, makna daripada hadis ini, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian dan tidak melihat pada suwarikum, melihat pada bentuk rupa kalian. Ay la yusibukum alaiha, Allah tidak mengganjar kalian atas bentuk bagusnya wajah kalian atau bagusnya nam badannya kalian. Li anna dzatal insani ghairu mahkum fiha, karena zat, ya, bentuk jasad dari manusia itu tidak dihukumi. Tidak dihukumi. Baik buruknya tidak dihukumi. Wa innal mukallaf bihi wal af'al al muta'alliq bidzat. Tetapi yang menjadi beban, yang dibebani adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan anggota badan ini. Itu yang dihukumi. Itu yang mana dapat pahala, mana yang disiksa. Wa kadzalika sifat al-insaniyah al-kharijah an maqdaratil insani wa tawqihi fala yuqaddar ala fala yaqdir ala ijadiha. Begitu pula apa sifat-sifat manusia yang di luar kemampuan, ya, manusia, ya, di luar kemampuan, ya, di luar kodrat manusia. yang mana manusia tidak mampu untuk mengadakannya, membuat-buatnya. Itu tidak dihubungi. Ya, sifat misalnya seseorang, di Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat baginya matanya juling misalnya. Sudah dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak bisa mengupayakannya. Sifat yang sudah ada pada manusia yang manusia tidak bisa mengupayakannya. Tidak mampu dan tidak bisa mengupayakannya untuk mengadakan atau menghilangkannya. Yang seperti ini juga tidak dihukumi. Tidak dihukumi. Seseorang itu, kalau itu berarti disiksa. Kalau bisa bicara berarti dapat pahala. Tidak. Ini tidak dihukumi. Tidak mendapatkan pahala dengan sebabnya dan tidak mendapatkan dosa dengan sebabnya. Wala takunu mahkuman fiha, dan tidak dihukumi. Wadarika ku kasuratihi wa ma fiha min sawadin au bayadin au tulin au qasrin wa nahwi dzalika. Yang tidak dihukumi itu sifat dan apa yang ada pada jasad manusia seperti bentuk rupanya, dari warna kulit hitamnya atau putihnya atau tingginya atau pendeknya atau yang semisal itu, sama sekali tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat diambil dipahami dari hadis ini, sawabul a'mali yakunu bima in aqada 'alaihil qalbu min ikhlasin wa husniyah. Pahala amalan itu terjadi dengan apa yang terpatri, terikat, terakibatkan oleh hati dari keikhlasan dan bagusnya niat. Jadi pahala dari suatu amalan itu terkait atau terikat dengan apa yang di dalam hati dari keikhlasan dan bagusnya niatnya. Kalau niatnya lillah, dapat pahala. Kalau selain Allah, enggak dapat pahala. Sama-sama amalannya, tapi bisa menjadikan satu paling dekat pada Allah, sama-sama sujud. Yang satu niatnya sujud pada berhala, pada matahari. Yang satu sujud, yang niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sejauh-jauhnya makhluk dari Allah, yang satu sedekat-dekatnya makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang beda kan niatnya? Al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddam 'ala islahil jawarih li'annaha tatba'u amrahu wa nahyahu. Fa idza salahal qalbu salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadal qalbu fasadal jasadu kulluh. Al-i'tina' yaitu memberikan curahan perhatian di dalam memperbaiki hati, itu lebih didahulukan daripada islahil jawarih, memperbaiki apa-apa yang ada pada anggota badan ini. Li'anna tatba amrohu wa nahyahu, karena anggota badan ini mengikuti perintahnya hati dan larangannya hati. Hatinya baik, memerintahkan pada kebaikan. Jasadnya ikut. Hatinya rusak, memerintahkan pada yang rusak. Jasadnya pun ikut. Faida saluhal qalbu, maka apabila hatinya itu baik, benar, saluhal jasadu kulluh, maka akan benar menjadi baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadal qalbu, apabila hatinya rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Artinya apa? Jasadnya ini apa? Digunakan pada perkara yang rusak, yang tidak mendatangkan maslahat, bahkan mendatangkan madarat. Kemudian selanjutnya, al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amalihi, fayambagi an yahris ala tasdidihima tariqar rasdi wal huda bima ja'anillahi ta'ala wasoha an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seseorang manusia itu mas'ulun, akan ditanya atau bertanggung jawab, wa muhasabun, dan akan dihisab, ya, diperhitungkan ala niyatihi wa amali, diperhitungkan niatnya dan amalannya, ya, amalan dan niatnya diperhitungkan. Niat itu sudah ada upaya dari apa, ya, jadi bukan hanya sebatas azm, ya, niat itu adalah ketekad yang ada di dalam dada dan sudah punya azm untuk mengupayakannya. Ini niat yang datang pahala, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faman hamma fi sayyi'atin falam ya'malha, apa man hama fi hasanatin falam ya'malha, kataballahu lahu, ya, nam hasanatan kamilatan. Barang siapa yang mempunyai azm, hamma, ya, himmah, yaitu apa, niatan dan tekad untuk melakukan suatu amalan, ya, kebaikan, kemudian tidak jadi dilakukannya, belum jadi, maka kutiba lahu, dicatat baginya hasanatan kamilatan, satu kebaikan penuh. Kemudian selanjutnya, wa man hamma bi hasanatin fa'amila biha, barang siapa yang melakukan suatu amalan, barang siapa yang punya himmah, tekad untuk melakukan suatu amalan, kemudian dia buktikan, ya, kutiba lahu bi asrati hasanatin, dicatat baginya 10 kali lipat, ila sab'ati'atin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Ya. Wa man hamma bi sayyi'atin, yang punya keinginan, niatan, ya, tekad untuk melakukan suatu keburukan, ya, falam ya'malha, kemudian dia urungkan, falahu nam hasanatun kamilah, ya, falahu hasanah, dia memiliki satu kebaikan, ya. Ini bagaimana dirinci para ulama, ya, jadi orang yang meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala niatannya, seseorang ingin melakukan kejahatan, sudah mengupayakannya, mau mencuri konangan, tidak jadi nyuri, dapat dosa enggak? Belum jadi nyuri, tetap dapat dosa. Karena apa? Dia meninggalkannya, ya, setelah dia mengupayakannya. Tetapi yang mendapatkan pahala, niatan buruk yang mendapatkan pahala apabila dia meninggalkannya karena Allah, takut pada Allah, mau mencuri, ya, ketika mau berangkat ingat, ya, bukan karena konangan, ketahuan mau mencuri, lari, enggak. Ingat atas ancaman Allah, ya. Kemudian mengurungkannya karena takut kepada Allah. Ini yang dapat pahala. Maka dikatakan hadir yang disebutkan itu hanya dalam 6 bagian dalam jada innallaha ta'ala tajawaza li ummati. Malam, ya, yuhaddits bihi wa ya'mal bihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni untuk umatku, ya, ya, selama mereka belum mengucapkan dan melakukan tindakan. Ini apa? Kalau di dalam, baru dalam dada, bukan azimah, niatan yang kuat, ya, niatan yang itu ada 6 azimah, ya, tekad yang kuat, usah mengupayakan, maka tidak dicatat baginya dosa. Kemudian fa idza salahal qalbu salahal jasadu kullu, apabila baik hatinya maka baik jasad seluruhnya, wa idza fasadal qalbu, apabila rusak hatinya maka rusak seluruh jasadnya. Kemudian dari apa? Al-insanu mas'ulun wa muhasabun 'ala niyyati wa 'amalihi. Fayambagi an yahris 'ala tasjidihima. Maka sepatutnya bagi seseorang itu bersemangat untuk membenahi keduanya, niatnya dan amalannya. Ya. Membenahinya ya, untuk tetap berada di jalan petunjuk, jalan bimbingan sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicocokkan. Ini fawaid dari hadis ini, hadis yang ketujuh. Masih berkaitan dengan hati. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini nama Abu Musa Al-Asy'ari, namanya siapa? Abdullah bin Qais. Qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu suja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari Abi Musa, yaitu Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu suja'an. Rasulullah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian, supaya dikatakan fulan pemberani. Ya, berperang supaya dikatakan fulan adalah pemberani, bukan penakut, enggak takut mati. Wa yuqatilu hamiyatan. Ya. Seseorang berperang karena fanatik. Ya, karena keluarganya diserang atau bagaimana? Ya. Fanatik kepada golongan atau fanatik kepada keluarga. Wa yuqatilu riya'an. Seseorang berperang karena supaya dilihat orang, riya. Ayudzalika fi sabilillah. Mana di antara yang disebutkan itu yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah pun menjawab, ya. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal 'ulya. Barang siapa yang berperang dengan tujuan ya, kalimatullah, ucapan Allah itu tinggi. Ya, meninggikan syiar Allah. Meninggikan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Fa huwa fi sabilillah, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa lafdhu lahu, dan lafadznya milik al-Imam Muslim. Lah hamiyah itu apa? Hamiyah itu anfatun wa ghiratun wa muhamatun an ashiratihi wa ahlihi wa asdiqaihi. Hamiyah adalah anfatun ya. Itu apa? Tidak menerima yang lainnya. Berdiri tunggal sendiri. Kemudian ghirah, kecemburuan, wa muhamah, pembelaan terhadap keluarga, wa ahlihi, ya. Ashiratihi, keluarganya, ya. Kerabatnya dan kawan-kawannya. Tidak pandang bulu benar atau salah. Kalau benar itu boleh membela keluarga, membela diri, membela kehormatan, kalau benar boleh. Tapi ini apa? Hamiyah ini adalah fanatik, ini pukul rata, entah benar entah salah karena keluarga saya bela. Ya. Misalah Hamiyah, fanatik. Kalau ya benar, ya membela kehormatan kita atau keluarga kita, maka ini didukung syariat. Man kutila duna mali fahuwa syahid, man kutila duna irdi fahuwa syahid. Barang siapa mati karena membela hartanya, maka mati syahid. Barang siapa yang mati karena membela kehormatannya, maka dia mati syahid. Tapi yang ditetapkan Hamiyah inilah fanatik. Ya. Yaitu kecemburuan pembelaannya kepada kerabat dan keluarganya. Ya. Karena apa? Nah, karena benar atau salah tetap dibela. Ini yang tercela. Riya adalah muro'atun linnati lirau kita lahu. Fayuhmadu wa yunalu bidzalika syai'an min hududin nafsi. Muro'ah, yaitu riya adalah muro'atun, memperlihatkan kepada manusia supaya manusia melihat perangnya dia, keberanian dia, sehingga dia dipuji dan mendapatkan dari pujian itu min hududin nafsi, bagian dari jiwanya, bagian-bagian yang menyenangkan jiwanya. Namanya sifat manusia dipuji, bergembira hatinya. Kemudian selanjutnya, wa huwa mubtilun lil amali kama wadhahtuhu, yang mana ya riya ini adalah membatalkan amal, menjadi batal amalan tersebut sebagaimana aku telah jelaskan. Fi mubtilatil amal, pada nah, kitab pembatal-pembatal amalan. Wa dhu atharin sayyi'in 'alal ummah. Ya, dan riya itu memberikan asar pengaruh yang buruk kepada umat ini. Kama basattuhu fi risalah mufradah, sebagaimana aku telah jelaskan panjang lebar pada risalah khusus arya wa asaruhu as-sayyi fil ummah. Riya yaitu pamer amal, wa asaruhu dan ya, pengaruhnya yang buruk terhadap umat ini. Jadi yang menghapuskan amalan itu ada beberapa perkara. Ya. Nah, sebutkan oleh para imam ada 4 perkara yang bisa menghapuskan amalan. Allah menyebutkan man kana yuridu hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan suatu amalan akhirat untuk mendapatkan ya tujuan dunia, nuwafi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha nuwafi ilaihim a'maluhum. Ya, nuwafi ilaihim a'maluhum. Kami penuhkan, kami berikan atas enam amalan-amalan mereka. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi. Ini kalau Allah menghendaki. Beramal supaya mendapatkan bagian dunia Allah berikan. Tapi apa? Nah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Terkadang Allah berikan secara penuh. Tapi apa? Ulaika laisa lahum fil a'nam. Ulaikal ladina. Mereka itu orang-orang yang laisa lahum fil akhirah. Nanti di akhirat. Ya. Tidaklah memiliki ya, bagian sama sekali. Bahkan mereka mendapatkan annar, api neraka. Ya. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirat ilan nar. Wahabita ma sunau fiha. Dan ditutup, dihapuskan seluruh amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan. Ya. Dan mereka menjadi orang-orang merugi. Nah, orang yang melakukan suatu amalan itu ya, melakukan suatu amalan akhirat untuk mendapatkan, meraih dunia ini terjadi empat. Yang pertama, melakukan sesuatu amalan akhirat riaan supaya mendapatkan pujian manusia. Maka manusia akan memujinya, kadang-kadang enggak. Maka amalannya sirna. Kalau yang ini apa? Nah, kalau ya tujuan awalnya, seanam tujuan awalnya adalah hanya sekedar ini, dan ini tidak dilakukan oleh orang mukmin. Ya. Tujuannya memang ini dari awalnya, bukan karena Allah sama sekali. Ini bisa syirik besar, riya yang seperti ini. Ya. Tujuan awal dia melakukannya bukan karena Allah. Ya. Ini syirik besar. Padahal riya itu asalnya syirik kecil. Tapi seseorang yang ibadah pada Allah terus muncul riya untuk pamer dilihat orang, ini adalah syirik kecil. Yang pertama. Yang kedua, seseorang beramal akhirat untuk mendapatkan bagian dunia. Ya. Gaji dan sebagainya. Ya. Sholat, enggak mau, bayar dulu. Mau sholat dibayar, minta dibayar. Ya. Maka apa? Ya. Nah, sholat kan ibadah mahdhah. Ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau supaya sholat dibayar, ya. Maka apa? Tidak dapat pahala, hapus amalnya. Ya. Tidak dapat pahala sama sekali. Ya. Begitu pula, maka azan ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattahidu mu'adzinan la ya'khudun ajra." Ambillah seorang muadzin yang tidak meminta upah. Enggak boleh minta upah muadzin itu. Tapi kalau dikasih enggak apa-apa. Ya, ibadah murni, azan itu ibadah murni. Pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau ada orang yang ngasih, enggak apa-apa. Ya. Enggak boleh meminta atau mengharap. Ya. Kemudian, ya. Nah, bagaimana orang yang bekerja di masjid misalnya, nyapu. Ya. Sekarang kita tanya, nyapu dan sebagainya asalnya itu adalah ibadah atau bukan? Nyapu asalnya. Bukan, asalnya kerja kan? Ya. Cuma kerjanya di masjid. Ya. Bisa mendapatkan dua-duanya, justru dapat pahala dan dapat gaji. Ya. Kenapa? Dia 6. Saya kerja di masjid tak sungguh-sungguh. Kerjanya di masjid, nah rela dapat gaji sekian. Ibadah, plus dapat gaji. Ya. Karena apa? Asalnya bekerja. Maka seseorang yang bekerja di masjid, tujuannya apa? Nah, misalnya murni tujuannya saya kerja di masjid. Tidak mengapa. Ya. Asalnya adalah kerja. Nah. Kemudian, ya. Yang ketiga, yaitu beramal amalan akhirat dalam rangka untuk mendapatkan ya, balasan dunia ya, tapi bukan dalam wujud harta misalnya seperti seseorang yang sholat supaya sehat. Ya, sholat pada Allah supaya apa? Sehat. Seorang yang berpuasa supaya anaknya sukses dalam ujiannya. Ya. Untuk mendapatkan kesuksesan maknawinya. Ya. Ini yang ketiga. Kenapa sholat lail? Saya sholat lail supaya anak saya itu sukses, ujiannya lulus. Ini menghapuskan amalan juga. Ya. Nah, gimana bedanya dengan tawassul? Beda. Kalau tawassul itu, kita beramal ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita apa? Ya Allah, amalan saya itu seikhlaskan untuk dirimu. Maka berilah saya ini dan ini. Ya, tawassul, boleh. Ya, tawassul yaitu menyebutkan amalan-amalan ikhlas kita pada Allah, kemudian kita minta pada Allah. Boleh. Tetapi apa? Melakukan suatu amalan untuk meminta, ya, untuk minta imbalan, ini yang menghapuskan amalan. Dibedakan antara keduanya. Ya. Puasa supaya apa? Supaya adik saya sukses. Supaya bapak saya sembuh. Mau minta kesembuhan bapak, ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala, kemudian minta pada Allah kesembuhan untuk bapaknya. Ibadah dua-duanya. Ibadahnya ikhlas diterima, kemudian doanya kepada Allah supaya bapaknya disembuhkan adalah ibadah. Tapi kalau meniatkan awalnya ibadahnya supaya bapaknya mendapatkan kesembuhan, maka tidak mendapatkan pahala. Ini masuk dalam ayat ini. Yang terakhir adalah kesyirikan. Ya, syirik besar. Seorang ya melakukan suatu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kesempatan lainnya dia adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendapatkan pahala sama sekali. Bahkan sirna seluruhnya. Adapun empat ini ada yang menghapuskan seluruh amalan, ada yang menghapuskan pada sebagiannya saja. Yaitu amalan yang itu ada kesyirikannya. Kemudian kalimatullah, yaitu kalimatullah ya, adalah dakwatullah ilal Islam wal murad dinullah. Barang siapa yang menyeru meninggikan kalimatullah, yaitu meninggikan seruannya Allah untuk Islam, seruan Allah untuk memeluk Islam, berpegang dengan Islam, yang dimaksudkan dengan kalimatullah, ucapan Allah adalah dinullah, agamanya Allah. Barang siapa yang berperang dalam rangka meninggikan agamanya Allah, maka dia berperang di jalan Allah. Wafat wafat fi riwayatil ahadith as'ilah madariha annal kital yaqo bisa babi khomsati asya. Dan telah ada pada riwayat-riwayat hadis yang lainnya pertanyaan berputar ya, madariha annal kital. Pertanyaan itu berputar bahwasanya peperangan itu terjadi dengan lima sebab yang ditanyakan. Ya. Bisa babi khomsati asya. Ya kok bisa babi terjadi dengan lima sebab, lima perkara. Yaitu talabul ghanimah al-ghanam. Ya. Yaitu berperang dalam rangka mencari ghanimah, rampasan perang. Berperang untuk menampakkan keberanian. Berperang dalam rangka riya, memamerkan amalan. Berperang karena kefanatikan. Berperang karena marah. Ini lima perkara. Mana yang berperang jalan Allah? Dijawab Rasulullah, yang berperang jalan Allah, yang berperang meninggikan ucapan Allah, meninggikan agama Allah. Wa hadhihi umurun yudahiluhu al-madh wad-dam. Perkara-perkara ini bisa masuk di dalamnya pujian dan celaan. Pujian dan celaan. Walihah dalam yakun jawab Rasulullah SAW bin Nabi wala bisibat. Oleh karena itu Rasulullah tidak menjawab, menghiyakan atau mengatakan tidak. Ya. Mana yang di jalan Allah dari lima ini? Rasulullah mengatakan iya atau tidak. Ya. Kenapa? Dari perkara-perkara itu bisa mendatangkan kebaikan, pujian, dan mendatangkan celaan. Ihtimal. Maka wa innamal jawab kana jawabul hakim bidailah dijami'in afada daf'al iltibas wa ziyadatul ifham. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawabannya orang yang bijaksana, dengan memulai dengan suatu lafaz yang jami' yang bisa mewakili seluruhnya. Fa'afada, beliau memberikan faedah daf al-iltibas yang bisa menolak kerancuan dan bisa menambahkan pemahaman. Fa'afala, maka jawabannya beliau apa? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapa saja yang berperang tujuannya untuk meninggikan ya kalimatullah, agamanya Allah, ya, maka dia adalah berperang di jalan Allah. Walayakunu fisabilillah ila idza kana al-ba'itsul asli wa i'la'u kalimatillahi liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. dan tidaklah ya fisabilillah dia itu berperang di jalan Allah melainkan apabila yang membangkitkan pertama kalinya pembangkit yang aslinya adalah meninggikan kalimatullah, meninggikan agama Allah. Liyakunaddin, supaya agama ini kulluhu lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in hasala syai'un minal maghnam aw dzikr al hasan walam yakun maqsudan badin badil ba'di fadzakal fadlu minallahi yutihi man yasha. Kalau ya hasala syai'un, didapatkan ya sesuatu dari ghanimah atau mendapatkan pujian bagus ya, dan itu bukan tujuannya awal pertama kalinya, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Berperang karena di jalan Allah, setelah menang apa dapat ghanimah 100 unta, bukan tujuannya untuk ini, tapi dapat pahala ya karena berperang jalan Allah, dapat ghanimah. Kadang dipuji oleh manusia, fulan masya Allah. Nah, berperang tanpa pantang menyerah, maju. Nah, banyak. Nah, memberikan manfaat bagi kaum muslimin, dapat ghanimah, dipuji. Ya, pujian itu bukan tujuan utamanya. Ya, bukan tujuan dia. Tetapi apa? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya benar. Maka ini tidak berpengaruh pada amalannya. Bahkan apa? Itu adalah karunia yang Allah segerakan. Maka seseorang dipuji senang atas amalannya itu tidak menghapuskan amalan sama sekali. Ba'dal amal, setelah amal. Seorang beramal ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian datang orang memujinya. Oh, masya Allah fulan itu begini dan begini. Senang dia. Apakah menghapuskan amalan? Tidak. Ya. Tidak menghapuskan amalan. Al-madh, ya. Ba'dal amal, ya. Nah, pujian setelah amalan dan dia senang darinya tidak menghapuskan amalan. Yang menghapuskan amalan mencari pujian untuk beramal. Ini yang menghapuskan amalan. Bisyartin alla tukhalid an-nafsa umurul ujbi awir rukun ila ghairillah, dengan syarat ya tidak masuk ke dalam jiwa ya perkara-perkara ujub, berbangga diri ya. Ujub yaitu berbangga diri, warukun dan ya berpegang teguh, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Tidak ujub ya. Ketika mendapatkan pujian ya tidak ujub dia, tidak berbangga diri tapi senang, enggak mengapa senang. Kemudian Falyahdharil ladzina hum min adzabi rabbihim musfiqun. Ya, maka nah hendaknya takut orang-orang yang orang-orang yang dari azab Allah Subhanahu wa taala mereka ya, atau supaya menjadi takut ya. Falyah dari ladina, menjadi takut, menjadi bersiap siaga orang-orang yang terhadap azab Allah Subhanahu wa taala mereka nam takut. Orang-orang yang takut pada azab Allah maka akan nam bersiap-siap, berjaga-jaga dari perkara-perkara ini. Wal ladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Hadzal maqam fa innahu muzillatu aqdamin wa mudilluhu afham nas'aluhu wa azzabat wa na'udhu bihi minal khudlan. Dan orang-orang yang yu'tuna ma'atau ya, orang-orang yang mendatangi atau melakukan apa-apa yang mereka telah kerjakan sedangkan hati mereka dalam keadaan takut, hendaknya bersiap siaga orang-orang yang seperti ini. Hadzal maqam, kedudukan ini, fa innahum muzillatu aqdam, Kedudukan ini merupakan bisa menggelincirkan kaki-kaki. Wa mudilluhu, dan bisa menyesatkan al-afham, yaitu pemahaman-pemahaman. Ya. Menyesatkan benak-benak seseorang. Yaitu apa? Nah, ketika seseorang mencampurkan amalannya ya, dengan penyakit-penyakit tadi, ya, itu menjadikan tergelincir kakinya ya, dari jalan kebenaran, menjadikan dia sesat. Ya. Maka akan menjadikan orang-orang yang takut pada azab Allah, orang-orang yang menuntunkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya, mereka jadikan apa? Benteng, jarak, dia berhati-hati darinya. Karena perkara ini perkara yang bisa nah menjadikan orang tersesat. Ya. Riya, nah ujub, nah. Nas'alullah as-sabat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, kekokohan di atas kebenaran. Wa na'udhu bihi minal khudlan, dan kita berlindung pada Allah SWT dari kerendahan. Yang dapat kita ambil, kita pahami dari hadis ini, al-a'malu as-salihatu tuhtasab bin niyati salihah, falizalika fahuwa syahidun li hadithi innamal a'malu bin niyat. Amalan-amalan salih itu tuhtasab, ya, terhitung dengan niatan yang baik, ya. Oleh karena itu, nah, fahuwa syahid, ya. Oleh karena itu dia menjadi syahid, ya. Li hadis, menjadi penguat bagi hadis, innamal a'malu binniyat. Sejujurnya amalan itu dengan niatan-niatan. Untuk apa dia berniat? Kemudian fadlul jihad yakunu liman qatala fi sabilillah i'la'an li kalimatillah liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kemudian keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad yang syar'i. Yaitu bagi orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah, meninggikan agama Allah, supaya agama Allah Subhanahu wa taala ini nam seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian istihbabu su'al anil illah fil amal wa yadullu alaihi bayanu Rasul sallallahu alaihi wasallam lidafi al asli lilqital wal jihad. Disunahkan, ya, dicintai bertanya tentang suatu sebab di suatu amalan. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Ya. Nah, wa yadullu alaihi, hal itu ditunjukkan oleh penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pembangkit yang asli, yang pertama kali untuk berperang dan berjihad. Apa? Ya. Ketika ditanya, ya, oleh Rasulullah, Rasulullah ditanya tentang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebutkan ini dan itu, ya, maka dicintai bertanya tentang sebabnya dia beramal. Untuk apa dia beramal? Maka Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang beramal karena meninggikan dengan ilah, menjelaskan sebab, ya, barang siapa yang beramal karena meninggikan kalimatullah, agama Allah, dialah yang berperang di jalan Allah. Kemudian wujubu taqaddumil ilmi 'alal 'amal. Tadmanuhu as-su'alu sa'il fa huwa lam yuqatil thumma yas'al wa inma sa'ala liya'lam al-mashru' fayattabi'uhu. Wajibnya mendahului ilmu dulu, yaitu berilmu dulu 'alal 'amal, daripada amalnya. Wajib berilmu dulu baru beramal. Hal itu sebagaimana yang dikandung dari pertanyaan as-sa'il, orang yang bertanya, ya. Fa huwa lam yuqatil, dia ini yang bertanya belum pernah berperang. Tsumma yas'al, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Wa inna mas'ala liya'lam al-mashru' fayattabi'ahu. Dia bertanya ini tujuannya supaya dia mengetahui yang disyariatkan, kemudian beliau mengikutinya. Kemudian falyahdharil ladzina yatasaqatuna fil ma'asi wal bid'ah tsumma yabhatuna an muftin yusawwihu lahum ma hum fihi fa in wajaduhu ittakhaduhu rabban min dunillahi wa ila ittahamu ahlal ilmi bita'annud wa ta'sir wa tanfir. Hendaknya takut. Ya, seharusnya apa? Bertanya supaya tahu, supaya kita mengamalkan. Bukan beramal, kemudian tanya ini benar atau salah. Ya. Maka hendaknya takut orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, ke dalam kebid'ahan, kemudian mencari-cari mufti. Mencari apa pembenarnya. Ya. Tanyanya begini, kami melakukan ini benar enggak? Benar enggak? Kalau dijawab salah, buat dijauhi. Fulan ini, sembarangan. Fulan ini gini-gini. Tapi kalau, benar kok yang saya lakukan? Oh benar, sanjung-sanjung, diikuti. Hati-hati orang-orang yang seperti ini. Ya. Yusawwihu lahum mahum fihi. Yusawwik, ya. Nah, mencari orang-orang yang memberikan dukungan, membolehkan apa yang mereka lakukan. Fa'in wajaduhu. Kalau mereka mendapatkannya, ittakhaduhu rabban, dia jadikan sebagai rob. Ya. Min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa kalau anda ittahamu ahlal ilmi, ya. Mereka menuduh para ulama, bitana'ak ta'annut, sikap yang kasar, wa ta'sir. Ya, sikap keras dan sifat yang memberikan kesulitan, watanfir membuat lari orang. Ini apa? Peringatan. Ya. Seorang yang melakukan kemaksiatan atau bid'ahan kemudian mencari mufti yang membenarkan ucapan mereka. Kalau dibenarkan maka dia ikuti. Kalau tidak dia tuduh dia dengan tuduhan-tuduhan. Wah, fulan ini adalah orang yang ta'annud. Ya. Sikapnya keras, wa ta'sir, memberikan kesusahan, wa tanfir, menjauhkan umat. Kemudian yang terakhir, damul khirs ala dunya wa ala kita li hududin nafsi fi wairi ta'atillah. Tercelanya, orang yang mempunyai semangat untuk meraih dunia, ya, wa ala kita, ya, yaitu meraih dunia dengan mengalahkan pahala akhiratnya. Ya. Tercela. Wa'alal kitab. Ya. Dan tercela orang yang berperang. Li hududi nafsi. Untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Jiwanya. Fi ghairi ta'atillah. Dari selain ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dapatkan pujian. Kan jadikan senang dadanya. Ini yang dapat kita baca dari hadis yang nomor 8 dan nomor 7. Fa insyaallah taala kita lanjutkan hadis yang ke-9 ya, pada pertemuan yang akan datang. Masih berkaitan dengan niat amalan-amalan hati. Kurang berapa hadis? 6. Hadis ini adalah berkaitan dengan taubat ya. Hadis ke-10, 9, 10, 12, kemudian hadis berikutnya adalah hadis tentang taubat. Gitu. Hadis yang ke berikutnya, hadis yang ke-13. Astaghfiru minkum idza wajadtum al-khata wal khulata, kurang lebihnya astaghfiru minkum. Apabila ada manfaatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin.